Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولي أحمد من حديث ابن عمرو من ردته التيارة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفرت ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك Kali ini muallif rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya yang mana hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah Hadisnya dari Abdullah ibn Amr ibn al-As yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man raddathu tiyarah siapa saja yang raddathu tiyarah Yang tiarah itu, yakni sesuatu yang tidak dia sukai. Yang dia dapati di dalam hatinya. Kekhawatiran. Ketakutan. Tanpa sebab. Atau bukan sebab akan, tapi dia jadikan sebagai sebab. Rasa takut dan khawatir. Yang tadinya kalau seandainya itu hanya sekedar terlintas di dalam hati, maka la yadur. Tidak akan berbahaya. Akan tapi yang tadinya bentuknya adalah hanya lintasan. Akan tapi kemudian menjadi kuat. Bahkan sampai terwujud dalam perbuatan. Raddat hutiyarah sampai menjadikan dia kemudian kembali. Menjadikan dia kemudian mengurungkan diri dari perkara yang tadinya dia sudah perbuatan yang ingin dia lakukan. Hanya karena tiarah yang ada pada dirinya. Tidak boleh, hukumnya haram. Kalau sampai kemudian terwujud dalam perbuatan. Bisa menyeret seseorang ke dalam kesyirikan. Faqad asyrak. maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang itu mengikuti apa yang ada dalam hatinya berupa tiarah, dia ikuti. Kemudian dia mengurungkan. Nah, begitu mundur, berhenti yang tadinya pengen pergi ke sana. Nah, yang tadinya pengen safar ke sana. Yang tadinya ingin melakukan kegiatan ini, kegiatan itu, acara ini, acara itu. Tapi dengan anggapan sial tersebut yang muncul dalam hatinya, akhirnya kemudian menjadikan dia mundur, dihentikan. Begitu menghentikan, atau mundur, gak jadi, pulang. Fakot asyrak, telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Sehingga ini harus dihindari. Inilah perkara yang dilarang. Kalau itu cuma sekedar lintasan, terlintas dalam pikiran, maka itu bukan perkara yang berbahaya. Allah maafkan, karena itu sesuatu yang makhluk itu tidak memiliki kemampuan padanya. Untuk mencegah sesuatu itu terlintas. Mencegah sesuatu itu terlintas dalam benaknya. Itu sudah di luar kemampuannya, enggak bisa dia. Nah, sehingga yang seperti itu la yadur, tidak membahayakan dan Allah maafkan. Nah, tapi ketika kemudian terwujud dalam perbuatan, nah, dia menerapkannya, kemudian dia menghentikannya. Acara yang dia ingin selenggarakan, nah, kemudian dihentikan, fakot asyrak, terjatuh ke dalam kesyirikan, sehingga hati-hati. Nah, luar biasa ini, ya, terjatuh dalam kesyirikan, sebagaimana kemarin, yang bentuknya lintasan aja, marotip ya, bertingkat-tingkat. Ada yang cuma sekedar terlintas, ada yang dia terlintas terus berkali-kali, harus melawan, harus berusaha, harus berupaya untuk melawannya, untuk menyingkirkannya, untuk menghapusnya. Nah, yang sudah terjatuh langsung dihentikan, ini juga marotip, bertingkat-tingkat. Tergantung keadaan masing-masing, bisa jadi dia hanya terjatuh ke dalam kesyirikan, ya asyirkul asghar. Dan itu bukan sesuatu yang remeh. Nah, kesyirikan asyirkul asghar itu sudah merusak kesempurnaan tauhid. Kesempurnaan tauhidnya rusak, walaupun asal tauhidnya ada, inti. Masih dikatakan muwahid. Nah, masih dikatakan muwahid, tapi kesempurnaan tauhidnya rusak. Nah, bisa jadi menyeret dia sampai terjatuh ke dalam kesyirikan asyirkul akbar. Sudah, kalau asyirkul akbar, nah, bukan hanya kesempurnaan tauhid, inti tauhid, pokok tauhid, asal tauhid hancur sudah. Tidak disematkan lagi pada dirinya sifat muwahid, sudah enggak, musyrik. Nah, seorang yang musyrik. Nah, sehingga hati-hati, nah, bukan perkara yang remeh. Nah, barang siapa yang sampai menjadikan tiaroh yang tadinya hanya lintasan yang terlintas di dalam benaknya, sampai menjadikan dirinya kemudian berbalik, mengurungkan apa yang ingin dia lakukan, faqad asyrak, maka dia telah berbuat syirik. Hadis ini disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah dan memiliki beberapa jalan. Walaupun sebagian mengatakan fi dha'f, akan tapi dengan beberapa jalan tersebut minimal alal aqal keadaannya adalah hasan. Tapi disahihkan oleh Syekhul Albani, alhamdulillah. Qalu, maka kemudian mereka para sahabat bertanya, fama kafaratu dzalik, bagaimana kafarahnya? Bagaimana cara menghilangkannya? Bagaimana cara menghapusnya? Kafaratu dzalik, bagaimana cara menghapus hal tersebut? Ini solusi yang berikutnya yang kemarin kita sebutkan. Salah satu solusinya adalah tawakkul. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah, berserah diri, bersandar, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan sebab, tentunya. Itu salah satu solusinya, obatnya. Di antara obat yang lainnya, obat yang kedua adalah jangan mundur. Jangan kemudian kau urungkan perbuatan yang sudah kau inginkan. Ini obat yang kedua, jangan sampai diurungkan. Sudah ditimbang-timbang, antum kesana, pergi kesana, itu maslahatnya gini udah. Manfaatnya gini, entah manfaat dunia ataupun yang jenisnya. Gara-gara yang muncul dalam hatinya tadi, sampai mengurungkan, jangan diurungkan, jangan mundur, terus. Obat yang kedua, tawakal. Yang kedua, lanjut. Obat yang ketiga, ditanyakan oleh mereka para sahabat, fama kafaratu dzalik, bagaimana kafarahnya? Kalau sampai terjadi yang demikian ya Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala antaqul, engkau mengatakan atau orang tersebut mengatakan, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la taira illa tairuk, wa la ilaha ghairuk. Solusi yang ketiga, berdoa. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihilangkan. Mungkin itu suatu penyakit sebagai bentuk ujian Allah berikan. Sehingga kesembuhannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, meminta perlindungan. Meminta supaya dijadikan sebagai orang yang bertauhid, kokoh dalam tauhidnya. Berdoa, meminta keteguhan, kekokohan, keselamatan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula berdoa, doa-doa yang datang dalam permasalahan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu doanya yang kemarin sudah pernah kita bahas. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta, wa la hawla wa la quwata illa bik. Yang doa itu kalau dibaca disertai dengan memahami, mentadaburi maknanya, mengandung makna yang luar biasa. Keimanan terhadap takdir, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bahwasanya di sana tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudharat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tenang hatinya. Yang tadinya gundah gulana, khawatir tanpa sebab khawatirnya itu. Atau sebagian orang mengatakan itu sebab. Padahal itu adalah bukan sebab. Dijadikan sebagai sebab, khawatir, takut. Kalau tetap dilakukan tuh khawatir, tapi tanpa sebab. Nah, doa ini. Nah. Dan juga doa yang ada dalam hadis yang kita baca di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk, ya Allah. Nah, makanya Allahumma. Nah, didahulukan lafzul jalalah. Bukan ya Allah tapi Allahumma. Nah. Kalau ya Allah, ya-nya lebih dulu baru lafzul jalalahnya. Kalau Allahumma, lafzul jalalahnya didatangkan lebih dulu. Nah. Kenapa? Karena tabarruk bihadzal isim, mencari keberkahan dengan didahulukan nama Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu untuk mencari keberkahan darinya. Nah. Mim bertasdid pengganti ya. Nah. Allahumma la khaira, tidak ada satupun. Lanya la nafiyah lil jenis, yang bermakna tidak ada satupun kebaikan. La khaira, tidak ada di sana satupun kebaikan. Illa khairuk, kecuali kebaikan tersebut datangnya darimu ya Allah. Nah, semua kebaikan yang kita dapatkan, kebaikan yang kita peroleh, nah, rezeki yang kita dapatkan dari bos kita atau atasan kita atau dari orang yang kita bekerja darinya. Nah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Hanya saja Allah menjadikan di sana sebab, wasithah, perantara. Nah. Sehingga di sana kebaikan itu sama saja, apakah kebaikan tersebut adalah kebaikan yang mubasyir, langsung Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Nah, kebaikan yang langsung Allah memberikannya berupa hidayah. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemahaman ilmu, nah, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesuksesan dalam pekerjaan, bisnis yang dia lakukan. Ghairu mubasyir, tidak secara langsung. Kalau langsung seperti turunnya hujan. Hujan langsung turun dari si Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebaikan juga itu. Dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan bukan dari proses ini, proses itu, proses ini, proses itu, akhirnya mencuat ke atas. Nah, langsung dari Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan hujan tersebut. Nah. Semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kebaikan, kebalikan dari kebaikan, kejelekan. Maka itu muqaddar min indillah, ditakdirkan di sisi Allah Subhanahu wa taala semua kejelekan. Semua kejelekan ditakdirkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu syaitan? Adanya setan, adanya iblis, adanya orang kafir. Nah, kejelekan. Nah. Tapi tidak dinisbahkan kejelekan tersebut kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian disematkan. Nah, perbuatan Allah jelek. Allah menciptakan iblis, iblis jelek, tapi perbuatan Allah menciptakan iblis itu bukan kejelekan. Harus diyakini. Nah, itulah untuk kebaikan, untuk hikmah yang besar, yang banyak. Kadang kita tahu hikmahnya, kadang kita tidak tahu hikmahnya. Nah, Allah ciptakan mereka orang-orang kafir. Orang kafirnya jelek. Tapi perbuatan Allah menciptakan mereka orang kafir, memunculkan mereka orang kafir. Nah, perbuatan Allah ini bukan jelek. Sehingga jelek ini tidak dinisbahkan kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jeleknya itu pada makhluk yang diciptakannya tadi. Nah, iblisnya, setannya, orang kafirnya, orang jahatnya. Nah, Tapi perbuatan Allah di situ tetap baik. Nah, kebaikan dan kejelekan semuanya muqaddar min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kejelekan yang menimpa kita, nah, kita nganggapnya kejelekan, tapi perbuatan Allah di dalam mentakdirkan itu bukan jelek. Nah, kejelekan yang menimpa kita semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga hati-hati ini. Jangan kemudian main sab wa main syatem, main celak, tertimpa kejelekan yang keluar dari lesannya celaan. Nah, di antara kejelekan apa? Mati lampu ya. Mati lampu ya. Nah, lagi mengadakan kegiatan tiba-tiba mati lampu. Duh, kamu ini kok mencela, mencela siapa? PLN. Duh, apa ngerti iki? Mati lampu mergo mereka petugas PLN. Kamu tahu dari mana? Ya. Lah, kamu mencela orang yang tidak berhak untuk dicela. Wong PLN enggak salah. Kamu mencela pegawai PLN. Hah? Nah, itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah takdirkan, Allah turunkan hujan, kemudian bertiup angin, menerpa pohon, pohonnya patah, menimpa kabel, brek. Nah, sehingga putus kabelnya, sehingga mati lampu. Oh, berarti pohonnya. Loh. Kamu ini kok malah pohon yang dicela? Pohonnya itu enggak salah, wong pohon itu musakhar. Bukan keinginan dia, dia jatuh, akan tapi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di sana datang larangan untuk tidak mencela rih, angin la tasubur rih. Datang larangan di sana la tasubud dahr, jangan kalian mencela dahr, zaman, masa, tahun. Nah, walaupun tahun-tahunnya tahun paceklik, tahun-tahun enggak boleh dicela. Nah, kenapa? Karena itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mencelanya sama saja di sana mencela Allah Subhanahu wa taala. Nah. La khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk. Nah. Dan tidak ada di sana burung-burung itu kecuali burung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tundukkan dia. Burung ini mau terbang ke kanan, burung itu mau terbang ke kiri. Itu semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kaitannya dengan apa yang menimpamu, yang akan menimpamu. Ini satu makna yang disebutnya sebagian surah pensyarah kitab tauhid ini. Kitab tauhid ini sarahnya banyak sekali. Bukan satu, banyak. Nah, salah satunya yang mereka sebutkan, menjelaskan hadis tersebut. Nah, tidak ada thair, yakni burung itu, kecuali burung yang diciptakan dan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia terbang ke kanan, terbang ke kiri. Enggak ada kaitannya, itu semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dia terbang ke kanan karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dia terbang ke kiri karena takdir qada dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, enggak ada kaitannya dengan apa yang kamu khawatirkan, enggak ada kaitan dengan apa yang kamu takutkan. Atau makna yang lain adalah seluruh benda-benda yang seseorang itu bertadhayyur kepadanya. Bukan hanya burung saja. Nah, apakah itu kucing hitam, apakah itu binatang, apakah itu suara, apakah itu hari, zaman, bulan, tahun, atau tempat yang kemarin kita sebutkan. Nah, semuanya itu musakhar. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan, enggak ada kaitannya dengan apa yang menimpamu. Nah, la tayra illa tayruk. Nah, wa la ilaha ghairuk. Nah, dan tidak ada di sana ilah sesembahan yang hak kecuali Engkau, ya Allah. Nah, baca doa ini, diresapi maknanya. Nah, sehingga Nabi SAW menyebutkan di sana tiga obat. Nah, dalam masalah tiaroh ini, tiga obat. Tawakal. Nah, disertai dengan husnudzan billah, wasiqah billah. Nah, kemudian yang kedua, al-mudhi, yakni terus lanjut. Nah, jangan sekali-kali berhenti, berbalik, mundur. Gara-gara untuk kekhawatiran yang muncul tadi. Nah, tanpa sebab. Nah, yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa, minta pertolongan, jangan sampai terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, jangan sampai terjatuh dalam masalah tiaroh ini. Nah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua doa yang di dalam hadis yang pernah kita baca, salah satunya adalah hadis yang barusan kita baca. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhirud dan alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.